안 지는 꼬동 같은 sementara gemerlap kehidupan kota. Udin kecil hanyut di dalam impiannya. Dia terbuai, dia tak mampu menggapainya. Paksakan impiannya. Thank you.

kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang tertimbun mati. We'll be right back. di bawah. Gak mungkin, gak mungkin semua itu terjadi 103 tahun. Mungkin, gak mungkin, gak mungkin semua itu terjadi 100 tahun lagi. Mungkin, gak mungkin, gak mungkin semua itu terjadi 103 tahun. Mungkin, gak mungkin. Penghasilan pun tinggi. Bapak ingin ku jadi priai berdasi, dapat tempat basah juga cari posisi. Entah aku nanti jadi apa, entah aku jadi apa saja asal kecil suka dan mudah terkenal. Tua kaya raya mati masuk surga. Yeah, oh oh yeah, oh yeah, oh oh yeah, oh yeah, oh oh yeah, oh yeah yeah, oh oh yeah. Guruku ingin aku jadi politikus atau jadi jaksa yang pintar bongkar kasus. Kakek ingin aku jadi bandar beras, punya banyak pasar, laba semakin deras. Entah aku nanti jadi apa, entah aku jadi apa saja asal kecil suka dan mudah terkenal. Tua kaya raya mati masuk surga. Segala isi hati aku aku bisa terus berlari mengejar waktu, menggapai mimpi. Kalau kau ingin jadi pacar, untuk mencari teman-teman yang ku senangi. Aku berhak minta dilindungi saat lampu berdiri sendiri. Kau ingin jadi pacar. Kalau kau ingin jadi pacarku, kau ingin jadi pacarku. Yeah.